Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsir dari Al-Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-52. A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang telah Allah laknat, dan barang siapa yang Allah laknat maka tidak ada yang dapat menjadi penolongnya. Di ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita perihal orang-orang yang dilaknat olehnya dan sekaligus kesudahan mereka. Dalam tafsirnya disebutkan, qala ulaikal ladzina kathura fasaduhum wa amma dalaluhum taradahumullahu ta'ala min rahmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang mereka sering melakukan kerusakan dan dominan kesesatannya adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Wa may yatrudillahu min rahmatihi falan tajida lahu man yansuruhu wa yadfa anhu su'al azab. Dan siapa saja yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, maka ia tidak akan mendapati ada yang menolongnya dan yang dapat mencegah dari kejelekan adab. Dijauhkan dari rahmat, kemudian di akhirat tidak akan mendapatkan ada pihak yang menolongnya. Ini berlaku bagi mereka-mereka yang kathura fasaduhum, banyak sekali kerusakannya. Wa amma dhalaluhum, dan sangat dominan kesesatannya. Berikutnya ayat yang ke-53. Am lahum nasibum minal mulk fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Apakah mereka menganggap bahwa mereka memiliki kekuasaan. Dan sekalipun diberikan kekuasaan itu kepada mereka, niscaya mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia. Rakus, tamak sekalipun diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya, bal alahum haddun minal mulk walau utuhu lamma a'tau ahadan minhu syai'an walau kana miqdarun nuqrati allati takunu fi dhahrin nawat. Kata Allah, apakah mereka merasa memiliki kekuasaan sehingga mereka melakukan tindakan semena-mena sesuai dengan keinginannya, merusak, menyesatkan, dan selain itu? Walau utuhu, sekalipun mereka diberikan kekuasaan, tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Walau kana miqdaran nuqratil lati takunu fi dhahrin nawat, walau seukuran tunas yang ada di permukaan biji. Enggak pernah mau berbagi. Keberadaannya tidak menebar kebajikan kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Itu semua karena kathuro fasaduhum wa amma dalaluhum. Terlalu banyak kerusakannya dan terlalu dominan kesesatannya. Nah, maka wajar bila kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam menjauhkannya dari rahmatnya, alias ancaman laknat. Ayat yang ke-54. Qala Allah taala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Am yahsuduna an-nas? Apakah mereka hasad, dengki kepada manusia? Manusia yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan yang hasad dan dengki yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Am yahsuduna an-nas? Apakah mereka orang-orang Yahudi itu akan menampakkan kedengkian, kebencian, hasad kepada manusia, dalam hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Artinya enggak pantas mereka melakukan hal itu. Untuk apa mereka hasad? Allah Maha Kuasa untuk membagi-bagikan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Kemudian Allah ingatkan bahwa sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Nah, artinya pembagian karunia itu sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia. Jadi atas dasar dan alasan apa kemudian orang-orang Yahudi merasa iri, hasad, dan dengki? Nah, tafsirannya, bal ayahsaduna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayahsuduna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ma a'tahu Allah min ni'matin nubuwati war risalah, wa yahsuduna ashabahu ala ni'mati at-tawfiqi ila al-iman wat-tasdiqi bir-risalati wattiba'i ar-rasuli wat-tamkini fil-ard wa yatamannawna zawala hadzal fadli 'anhum. Faqad a'tayna dhurriyyata Ibrahim 'alayhi salam min qablu al-kutuba allati anzalaha Allahu 'alayhim wa ma uhiya ilayhim mimma lam yakun kitaban maqru'a wa'atainahum min dhalika mulkan wasi'an. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyindir perilaku kaum Yahudi. Kata Allah di ayat ini, bal ayah suduna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka, orang-orang Yahudi itu akan menampakkan iri hati, hasad dan dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari kenikmatan nubuah dan risalah, serta dengki kepada para sahabatnya atas kenikmatan taufik yang telah Allah berikan kepada mereka menuju keimanan, membenarkan risalah dan mengikuti Rasul, serta diberikan kekokohan di muka bumi. Lalu mereka, orang-orang Yahudi, berangan-angan agar karunia tersebut hilang dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ayat ini menjadi dalil dan bukti bahwa hasad, iri hati, dengki memang menjadi ciri khas dan karakter yang melekat pada kaum Yahudi. Ya. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari karunianya kepada hamba-hambanya, mereka selalu iri hati, selalu dengki, selalu tidak terima, karena mereka merasa bahwa merekalah hamba Allah yang paling baik. Makanya mereka di ayat yang sebelumnya mengklaim kalau ahli surga itu adalah mereka. Lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, kata mereka. Enggak akan pernah ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Jadi ketika Allah berikan kenikmatan kepada yang lain, mereka enggak terima, enggak bisa begitu. Benci mereka, hasad. Termasuk saat Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat nubuah dan risalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para sahabat yang mengikuti beliau. Enggak suka. Jadi hasad, dengki, iri hati ini bukan karakter kaum mukminin. Bukan karakter, bukan ciri khas orang-orang yang beriman. Kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari watak, karakter, ciri khas yang seperti ini. Karena tidak ada sedikit pun kebaikan di dalamnya. Kalau kita selalu iri hati, kalau kita selalu dengki kepada sesama, lelah kita. Capek. Lelah, capek yang dibuat oleh diri sendiri. Ya. Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Jalani hidup dengan sebaik mungkin, sadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang diberikan kelebihan, ada yang pertengahan, ada yang kekurangan, dan semua itu karena hikmah yang Allah inginkan. Dan karena itu pula kehidupan di dunia berjalan dengan baik, karena satu sama lain nanti akan ada kerjasama yang baik, yang kuat membantu yang lemah. Ya. Yang lemah pun menguatkan yang kuat, dan seterusnya seperti itu. Nah. Qala faqad a'tayna dhurriyyata Ibrahim alaihi salam min qablu al-kutuba allati anzalaha Allahu alaihim wa ma uhiya ilaihim mimma lam yakun kitaban maqru'a. Kemudian Allah ingatkan kepada mereka orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya Allah itu sudah berikan karunia kepada Ibrahim. Ya. Kepada keturunan Ibrahim, keluarga Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab, baik kitab-kitab yang dibaca atau kitab yang diwahyukan secara langsung tanpa dibaca. Lam yakun kitaban maqru'an. Ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Wa a'tayna ma'a hum ma'a dzalika mulkan wasi'an. Selain itu Allah pun berikan kekuasaan yang luas kepada mereka. Nah. Jadi kita pun penting mencoba mengingat kembali bahwa kita ini bukanlah umat yang pertama yang hidup di dunia ini. Ada umat-umat sebelum kita yang telah hidup. Perhatikan bagaimana keadaannya. Semuanya tidak disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal pemberian apa? Karunia. Berbeda-beda. Nah, sehingga tidak perlu bagi kita untuk menampakkan sikap hasad. Ya. Semuanya berhubungan dengan rahmat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang membagi-bagi rahmatnya. Ahum yaksimuna rahmat Rabbi? Apakah mereka mengira bahwa mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah? Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka di dunia ini. Ini hal yang patut untuk kita garis bawahi dan kita sadari. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ayat yang ke-55. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara mereka juga ada yang terang-terangan menghalang-halangi manusia darinya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah buat mereka neraka jahannam yang menyala-nyala. Tafsirannya, famin haula'i alladziina utu hadzan minal ilmi man saddaqa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'amila bi syar'ihi. Wa minhum man a'rada wa lam yastajib li da'watihi wa mana'a an-nasa min ittiba'ihi. Wa hasbukum ayyuhal mukadzibun naru jahannam tus'ar bikum. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-55 ini menjelaskan bahwa ada di antara mereka yang diberikan bagian dari ilmu atau diturunkan kepada mereka kitab yang saddaqa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara Yahudi ada yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membenarkan risalahnya, wa amila bi syar'ihi, dan mengamalkan syariatnya. Namun di antara mereka juga ada yang a'radha, ada yang berpaling. Walam yastajib li da'watihi, dan tidak memenuhi seruannya, seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderung menghalang-halangi manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para pendusta. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ancam di akhir ayat, wa hasbukum ayyuhal mukadzibun, cukup bagi kalian, wa kafa, kata Allah, cukup bagi kalian wahai para pendusta, naru jahannam, api neraka jahannam, ya, yang kalian akan dipanaskan di api tersebut, kalian akan dibakar. Nah, ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang ingkar, berpaling dari ayat-ayat kami, pasti kami akan masukkan mereka semua ke dalam neraka. Setiap kali hancur kulit mereka saat ada di neraka itu, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka itu benar-benar merasakan betapa sakitnya azab, ya, betapa sakitnya siksaan itu. Bagaimana tidak hancur, ya, panasnya neraka jahannam sangat dahsyat. Satu jus dari panasnya neraka, 70 jus dari panasnya api yang ada di dunia. Satu berbanding 70, bayangkan. Api yang ada di dunia saja enggak berani kita main-main dengannya. Makanya ada istilah jangan main api. Memang berbahaya, panas. Di neraka 70 kali lipat panasnya dibandingkan dengan api yang kita kenal, yang kita tahu di dunia ini. Maka ketika dimasukkan ke dalam jahanam, mereka-mereka yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, hancur tubuhnya. Kulitnya jelas melepuh. Sampai tidak ada lagi. Setiap kali sudah seperti itu, maka diganti lagi oleh Allah, disiksa lagi, terus begitu, sehingga betul-betul merasakan betapa sakitnya siksa neraka itu. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Selalu, setiap kali ada ayat yang menyebutkan azab Allah, hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu disertai dengan kalimat bahwa Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Karena Allah menghukum itu sesuai dengan perbuatan hamba. Allah tidak mendzalimi siapapun. Yang tidak salah tidak akan mungkin dihukum oleh Allah. Maka bagaimanapun kerasnya azab yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, selalu sesuai dengan keadilannya, selalu seiring dengan hikmahnya, kebijaksanaan Allah azza wa jalla. Di akhir ayat Allah katakan innallaha kana azizan, Allah itu maha perkasa, hakiman, maha bijaksana. Wama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah enggak mendzalimi mereka, tapi justru merekalah sendiri yang mendzalimi dirinya. Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina jahadu ma anzalallahu min ayatihi wa wahyi kitabihi wa dalailihi wa hujajihi saufa nudkhiluhum naran yuqasuna harraha kullama ihtaraqat juluduhum badalnahum juludan ukhra liyastamirra 'adzabuhum wa alamahum innallaha ta'ala kana 'azizan la yamtani 'alaihi shay'un hakiman fi tadbirihi wa qada'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang menentang apa yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya dan wahyunya berupa kitabnya dan petunjuknya serta hujah-hujahnya, saufanudkhiluhum naran, kata Allah, pasti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Yuqasuna harraha, yang kemudian akan diikuti dengan panasnya. Kullama ihtaraqat juluduhum, setiap kali terbakar kulit mereka yang Allah masukkan ke dalam neraka itu, maka kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya liyastamirra 'adzabahum wa alamahum, agar mereka terus-menerus merasakan siksanya dan merasakan kepedihannya. Nah, setelah kehidupan dunia akan datang kehidupan akhirat. Setelah datang kehidupan akhirat, enggak ada siang, enggak ada malam. Tidak ada hitung-hitungan hari seperti yang ada di dunia. Yang ada imma azab yang terus-menerus terjadi, wa imma nikmat atau nikmat yang terus-terus ada. Hanya itu saja. Maka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, mereka akan terus-menerus merasakan siksa. Setiap kali hancur tubuhnya dikembalikan lagi, hancur kulitnya diganti lagi dengan kulit yang baru, merasakan sakit lagi, terus seperti itu. Tidak berhenti. Di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan innallaha kana azizan hakima. Tafsirannya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizan, maha perkasa. Dalam artian la yamtani'u alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah Allah subhanahu wa ta'ala. Hakiman, hakiman fi tadbirihi wa qawaihi. Bijaksana, bijaksana dalam pengaturannya dan ketetapannya. Semua yang telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kemaha bijaksanaannya. Semua yang ditata, diatur oleh Allah juga seperti itu. Nah, tentu ini pelajarannya buat kita adalah agar kita mawas diri, sadar, berusaha untuk menjauhkan dari ancaman api neraka. Karena ternyata setelah masuk neraka yang ada hanyalah azab, gak ada kenikmatan di dalamnya sedikit pun. Nah, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, seseorang dimasukkan sebentar ke neraka untuk melihat, kemudian ditarik lagi dari neraka lalu ditanya, apakah kamu melihat ada kenikmatan di dalamnya? Dia mengatakan gak ada, tidak ada kenikmatan sedikit pun. Berarti yang ada apa? Azab. Ada lagi yang dimasukkan ke surga sebentar, kemudian ditarik lagi, lalu ditanya, adakah kamu melihat kesulitan, kesusahan, azab di dalamnya? Dijawab, tidak ada. Karena yang ada di surga itu hanyalah kenikmatan. Nah, maka di ayat yang ke-57 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Ini dia kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kami akan masukkan mereka ke surga. Subhanallah, berurutan ya. Sebelumnya soal orang-orang yang kafir menentang ayat-ayat Allah, neraka bagian. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, bahkan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang suci, bidadari-bidadari yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke surga itu dengan sangat nyaman. Tafsirannya, walladzina itma'annat qulubuhum bil iman billahi ta'ala wat tasdiqi bi risalati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastaqamu 'ala at-ta'ati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahti qushuriha wa ashjariha al-anhar. Kata Allah, orang-orang yang hatinya telah tentram, nyaman dengan keimanan kepada Allah, membenarkan risalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian istiqomah di atas ketaatan, maka kata Allah, kami akan masukkan mereka ke surga. Surga, ke surga, surga, surga banyak, bertingkat tingkat. Tajri min tahti qushuriha wa asjariha al-anhar, akan mengalir di bawah istana-istananya. Karena di surga itu ada istana-istana, akan mengalir di bawah istana-istananya dan di bawah pohon-pohonnya al-anhar, sungai-sungai. Itulah mengapa surga itu teduh, karena di surga itu banyak pohon, sehingga surga teduh. Dhillan dhalila, dhillan itu teguh, teduh. Dhalilan nyaman, teduh karena banyak pohonnya, nyaman karena indah. Oleh karenanya surga itu kalau diartikan menurut bahasa kita, kebun. Kebun itu kan hijau, rindang, enak ya. Apalagi kebun yang luas sejauh mata memandang, subhanallah, kebun teh misalnya, kebun kobis misalnya, kebun cabai, apapun itu ya, indah, hijau. Mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya sungai-sungai, berarti banyak sungainya, tidak satu. Pohon-pohonnya banyak, sungai-sungainya banyak. Dimanapun ada sungai, dimanapun ada pohon, selalu memberi kesejukan, ketenangan, ketentraman, ya enggak? Coba antum datang ke tempat yang luas, tapi tidak ada pohon di situ, enggak ada air, gersang, wah, apa yang dirasakan? Tersiksa, ya kan? Enggak nyaman. Tapi ketika datang ke satu tempat yang subhanallah pohon-pohonnya rindang, kemudian melihat air curcor, apa curcor? Air mengalir dari sana sini, ya. Itu kan kesannya enak, segar, memberi ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Itu gambaran sederhana soal apa? Surga. Itu belum seberapa. Itu hanya gambaran sederhana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bayangan kita sudah wah, masya Allah sudah. Ya. Ada istana-istana. Kita baru masuk sebuah villa saja, ya, yang ada di dataran tinggi, hijau, itu kan sudah merasa nyaman, enak. Cuaca sejuk. Gak bisa dibandingkan dengan surga. Surga lebih dari itu. Ya. Yan'amuna fiha abadan wa la yakhrujuna minha. Mereka yang sudah ada di surga itu akan merasakan kenikmatan terus-menerus. Ya. Wa la yakhrujuna minha, enggak akan ada ceritanya keluar dari surga. Sudah masuk surga. Enggak ada ceritanya lagi keluar dari surga. Walahum fiha azwajun. Selain itu, Allah pun siapkan untuk mereka pasangan-pasangannya. Yang laki-laki, Allah siapkan pasangan-pasangannya dari bidadari-bidadari. Yang wanita juga sama. Ya. Dan semua penghuni surga itu akan muda terus, dari hari ke hari itu semakin muda, bukan semakin tua, ini bedanya. Kalau kita di dunia semakin kesini semakin aduh sudah enggak karuan. Ya. Dulu masih sedap dipandang di depan, sekarang sedapnya dipandang dari belakang, dari depan mesti para ruguh. Di surga mah tidak. Setiap hari terus makin muda. Subhanallah, di surga ada sebuah pasar, bukanya setiap hari Jumat. Penghuni surga selalu berkunjung ke pasar itu. Setiap kali pulang dari pasar itu disambut oleh pasangan-pasangannya. Subhanallah. Ya. Disambut, kemudian disampaikan bahwa wajahmu semakin hari semakin tampan. Wajahmu semakin hari semakin cantik. Di surga. Ya. Disiapkan pasangan, jangan khawatir. Bahkan pasangannya apa? Suci, mutahharah, disucikan, bersih. Ya. Azwajun taharahallah. Pasangan-pasangan yang disiapkan bagi ahlul jannah itu pasangan-pasangan yang suci, yang memang Allah Subhanahu wa taala sucikan min kulli adza, dari segala kotoran. Bayangkan. Secantik apapun wanita yang ada di dunia, anger we mengeluarkan kotoran, ya enggak? Lamun pilek keluar ingus, ya kan? Kalau batuk keluar dahak. Kalau masuk WC banyak yang keluar. Di dunia. Di surga enggak ada ceritanya seperti itu. Mereka enggak mengeluarkan dahak, bahkan keringat pun tidak ada. Sekalipun ada, keringatnya wangi. Bersih pokoknya, enggak kotor. Enggak meludah bahkan. Enggak meludah. Tidak ada dahak, tidak meludah. Bersih, Allah Subhanahu wa taala sucikan, Allah Subhanahu wa taala bersihkan min kulli adza, dari setiap kotoran. Nah. Qala wa nudkhiluhum dhillan katsifan mumtaddan fil jannah. Kami masukkan mereka ahli surga itu ke surga dalam keadaan nyaman. Nah. Tenang, tentram. Ini ahli surga, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tentu saja ini tidak gratis, ya. Kita dapatkan, butuh bagi kita untuk berjuang, berusaha, bekerja keras. Nah, menampakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal saleh, istiqomah di atasnya. Nah, kemudian ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma yu'idukum bih, innallaha kana samian basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanat, menyampaikan amanat kepada yang berhaknya. Dan apabila kalian menetapkan keputusan di tengah-tengah manusia, maka hendaklah keputusan itu dilakukan secara adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberikan wejangan, memberikan petuah. Innallaha kana sami'an basira, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tafsiran dari ayat ini, innallaha ta'ala ya'murukum bi adai mukhtalifil amanat allati utumintum 'alaiha ila ashabiha. Allah menghimbau di ayat ini agar kalian wahai semua manusia menunaikan berbagai macam bentuk amanat allati utumintum 'alaiha, yang dibebankan kepada kalian, ila ashabiha, kepada yang berhaknya. Ada amanat, bahkan setiap kita diberi amanat, karena diri kita adalah amanat, diri kita sendiri adalah amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, harus kita tunaikan haknya. Nah, mata amanat, tangan amanat, kaki amanat, semua yang ada dalam diri kita adalah amanat. Allah merintahkan agar kalian menunaikan amanat dengan baik. Nah, belum lagi segala hal yang dititipkan oleh saudara kita kepada kita untuk kita jaga, ini juga amanat. Ya. Tanggung jawab, amanat, kepercayaan, amanat yang harus dijaga dengan baik. Nah, tidak boleh lalai, tidak boleh mengabaikannya. Kita hidup di dunia dengan amanat. Gak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya amanat. Ada amanat yang harus kita tunaikan. Fala tafritu fiha, maka jangan kalian mengabaikannya, menyia-nyiakannya. Wa ya'murukum bil qadha bainan nas bil 'adli wal qist. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kalian agar menetapkan keputusan di tengah-tengah manusia dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Dan adil itu tidak mesti sama. Bukan artinya mutasawiyah, sama rata, sem-sem. Tidak. Nah, adil itu adalah menyampaikan sesuatu atau menetapkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Wa idza qadaitum bainahum. Idza qadaitum bainahum. Jadi Allah merintahkan agar ketika kita memutuskan satu perkara di tengah-tengah manusia, untuk kita adil. Wa ni'ma ma ya'idzukum Allahu bihi wa yahdikum ilaihi. Kemudian Allah ingatkan bahwa sebaik-baik wejangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah yang memberikan petunjuk. Innallaha ta'ala kana sami'an li aqwalikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar atas semua ucapan kalian, mutlaqan, secara muttali'an ala sa'iri a'malikum basiran biha, mengetahui seluruh amalan kalian, basiran biha, dan melihatnya. Nah, tidak ada satu perkara pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jal. Allah Maha mendengar segala apa yang kita ucapkan, Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan, Allah melihat. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita harus selalu merasa diawasi olehnya. Jangan lalai, ada yang mengawasi kita sekalipun kita sedang sendirian. Ada yang mengawasi kita, ada yang melihat kita, Allah Azza wa Jalla. Ya. Dimanapun kita berada, jangan lupa amanat. Hukuman apapun yang kita tetapkan, jangan sampai zalim, harus proporsional, harus adil. Nah. Berikutnya ayat yang ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulul amri dari kalangan kalian. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu jalan yang terbaik dan tafsiran yang paling baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.